Terima kasih. berbahaya. Namun jangan berkecil hati, jadilah manusia sakti, cerdas, tabah, kreatif. Dengarkanlah nasihatku. Thank you.

santri budiman. Sentunilah mereka, jangan sampai ternoda. Oh, oh, yang ternoda semoga sadar segera. Oh, oh, yang ternoda semoga sadar segera. Jangan susah. Thank you.

ekonomi semakin tinggi, seakan pendapatan tak berarti. Tingkat persaingan ketat sekali, dunia usaha penuh ambisi. Jangan bingung-bingung, jangan pusing-pusing dalam menghadapi kenyataan ini. Tensi ekonomi semakin tinggi, seakan pendapatan tak berarti. Tingkat persaingan ketat sekali, dunia usaha penuh ambisi. Jangan bingung-bingung, jangan pusing-pusing dalam menghadapi kenyataan ini. mari berdendang lagu selena muda sekarang irama lincah dan mengasyikkan enak juga buat kesidahan. Cemerlang, bekalnya adalah tiada lain di penuh hambatan, rasanya pan penuh cobaan, namun di balik itu penuh dengan harapan. Oleh karenanya perlu perjuangan. Masa depan lebih berharga dari masa yang lalu. Masa depan lebih mulia dari masa yang lalu. Masa depan lebih baik dari masa yang lalu. Masa depan lebih utama dari masa yang lalu. Akhirat adalah masa depan, surga adalah masa depan. Itu lebih baik daripada dunia. Oleh karena itu, raihlah bahagia di surga dengan ilmu, iman, takwa dan amal, ditambah keterampilan menyongsong masa depan yang telah hilang. Kehidupan di dunia.

Dalam bicara selalu.